lapangan desa pojok mojo gedang karang anyar. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan peri di dunia bersamamu. Berakan berakhir cinta kan abadi di tanah anarki romansa. Untuk cinta. bareng-bareng lagi semuanya.